semuanya. Para sahabat-sahabatku Kaliber, kita goyang bos. Sudah tak turun hujan, bumi kering menangis sedang. Tiada daun walau sepucuk, tiada air walau setetes. Bagaikan syair yang harum di tengah gurun Sahara. Terima kasih. kami. Sekali lagi dong kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat Kaliber dan juga Nyupala Pak di sini Mas Bos. Wow.